bolehkah menggibahi ahli bid'ah dalam hal yang maksiat akibat kebid'ahannya? Ahli bid'ah boleh dibicarakan kebid'ahannya dalam rangka diperingatkan umat darinya. Adapun dalam bab yang lain yang tidak terkait dengan itu, nampaknya jangan, ya. Misalnya dia tersembunyi minum khamr, nah ini nggak perlu kita bicara. Yang kita bicarakan adalah bid'ah yang tersebar agar kita hindari.